apakah anak yang bapaknya meninggal lalu ibunya menikah lagi masih dihukumi yatim? Masih dihukumi yatim, ya. Sebab pengertian yatim ini itu man mata abuhu wa huwa saghir, seorang yang meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Apakah ibunya menikah lagi atau tidak? Sama saja, dia tetap yatim. Iya. Apa jika ibunya meninggal dikatakan anak piatu? Ya. Itu cuma istilah saja. Ya. Tetapi dalam syariat, yang maksud dengan anak yatim itu adalah yang meninggal bapaknya. Ya. Sebab yatim itu dari kata al-yutmu. Artinya orang yang tidak memiliki penyantun lagi. Ya. Sedangkan kewajiban menyantuni itu adalah dari bapak. Ya. Kewajibannya dari bapak, bukan dari ibu. Sehingga yang dikatakan yatim adalah yang meninggal bapaknya.